أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد Para hadirin, saudaraku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini, di mana kita sekarang berada pada 19 Ramadhan, kita kembali duduk bermajlis untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang keempat dari kumpulan hadis-hadis yang sahih yang membahas dan menjelaskan tentang pentingnya permasalahan akidah dan prinsip-prinsip Islam. Hadis yang keempat ini akan membahas tentang salah satu perbuatan amalan yang terlarang di dalam Islam, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-tabarruk bil asjar wa nahwiha, mencari barokah, mencari keberkahan, kebaikan kepada selain Allah, kepada pepohonan, bebatuan dan yang lainnya, yang sama sekali tidak bisa dan tidak mampu memberikan al barokah, keberkahan, kebaikan, keberhasilan, kesuksesan dan yang lainnya. Karena al-barakah itu milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah ruah, itu adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berikan kepada siapa dari hamba-hambanya yang dikehendakinya. Qala al-imam Abu Muhammad Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah an Abi Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bikufrin wa lil mushrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم أخرجه أحمد والترمذي وصححه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. Hadis ini datang dari seorang sahabat yang dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Waqid Al-Laythi. Abu Waqid Al-Laythi termasuk sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah, ketika penaklukan kota Makkah. Maka sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang beliau alami bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Qala radiyallahu ta'ala anhu kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Keluar dalam rangka berjihad fi sabilillah. Berjihad. Jihad yang syar'i, jihad yang dilakukan oleh Nabi kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Keluar ke Hunain untuk melakukan jihadun fi sabilillah, amal yang mulia, amal yang sangat tinggi nilainya, termasuk dzirwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari Islam, yaitu berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala melawan musuh-musuh Islam dari kalangan kufar wal musyrikin. Kami keluar berangkat ke daerah Hunain, yaitu melakukan perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami adalah orang-orang yang masih sangat baru masanya dengan kekafiran, masih baru masa kekafirannya, artinya masih baru masuk Islam, masih dekat kekafirannya. Di sini Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu sengaja menyebutkan yang demikian, menyampaikan hal ini. Apa maksudnya, apa tujuannya? Untuk meminta uzur. Meminta uzur atas apa yang mereka ucapkan dan mereka sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan dan permintaan yang sangat tidak pantas, bahkan termasuk permintaan yang padanya ada kekufuran. Maka beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya kami orang-orang yang masih dekat masanya dengan kekafiran, artinya baru masuk Islam, yaitu ketika Fathu Makkah. Karena kita tahu setelah terjadi Fathu Makkah, ketika Allah Jalla wa'ala membuka kota Makkah bagi kaum muslimin, menjadikannya sebagai negeri Islam, Nabi SAW masuk bersama kaum muslimin, bersama para sahabatnya dalam keadaan mulia, dalam keadaan mulia, dan kaum musyrikin dalam keadaan hina dina, rendah. Akan tetapi dengan budi pekerti yang luhur, akhlak yang tinggi dan mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Makkah tidak langsung membunuh dan membantai semua kaum musyrikin. Inilah akhlak Nabi. Inilah jihad yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan naam tujuan perang itu sekadar untuk membunuh, membantai, menghabiskan nyawa manusia, bukan tujuan jihad yang ditegakkan dan diemban oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Namun tujuan jihad itu sebagaimana dalam hadis, yaitu li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimatut tauhid la ilaha illallah, agar manusia mau menyembah Allah semata, bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk kota Makkah dalam keadaan mulia, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan keamanan, ya, memberikan jaminan keamanan bagi mereka, bagi musyriki al-Arab, kufar Quraisy. Kalau Nabi mau, ya, membalas dendam, kalau Nabi ingin pakai perasaan, maka mereka semuanya akan dibantai dan dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tindakan mereka kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah kejam, di luar batas pri kemanusiaan. Upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi, bahkan sebelumnya gangguan, pelecehan, penghinaan, menjatuhkan kehormatan Nabi dan seterusnya, bahkan itu dilakukan dari kerabat-kerabat Nabi. sangat jahat mereka melakukan tindakan-tindakan luar biasa kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasalam bukan seorang pendendam. Nabi seorang yang berakhlak mulia. Akhlak beliau adalah akhlak Quran. Kana khuluquhul Quran. Bahwa akhlak Nabi adalah Al-Quran, akhlak yang mulia. Oleh karenanya, ketika beliau masuk kota Makkah, maka beliau menyatakan, menyampaikan kepada kaum musyrikin yang ada di kota Makkah, memberikan jaminan keamanan kepada mereka, qala man alqas silah fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin, wa man dakhala baiti aw baita Hakim ibni Hizam fahuwa amin. Siapa yang meletakkan senjatanya, dia aman, tidak akan dibunuh. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumah Hakim bin Hizam, dia akan aman. Dan seterusnya, Nabi SAW berikan ya, jaminan-jaminan keamanan. Luar biasa. Sehingga dengan akhlak yang mulia ini, menyebabkan kaum musyrikin berbondong-bondong masuk Islam. Mereka datang kepada Nabi dan bersyahadat, syahada la ilaha illallah anna Muhammadan Rasulullah. Maka kata Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ketika kami keluar melakukan perang Hunain, itu terjadi setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, dan kami adalah orang-orang yang baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun, dan ketika dalam perjalanan pulang, sini disebutkan, ketika perjalanan pulang dari Hunain, mereka mendapati sekelompok musyrikin yang sedang beriktikaf di sebuah pohon yang rindang. Walil musyrikin sidratun, mendapati ya kaum musyrikin mereka memiliki kebiasaan yaitu berdiam di bawah sebuah pohon yang rindang untuk mencari barokah. Ya'kufuna indaha, mereka berdiam di sana. Al-i'tikaf itu maknanya berdiam dalam beberapa waktu dalam keadaan melakukan ritual-ritual ibadah dengan tujuan-tujuan yang mulia yaitu meraih pahala. Maka kaum musyrikin terbiasa beriktikaf, berdiam di bawah pohon tersebut, wa yanutuna biha aslihatahum, dalam keadaan mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, ya, menggantungkan senjata mereka di dahan-dahan pohon tersebut, pohon sidra tadi, tombak mereka, panah, ya, pedang, mereka gantungkan di dahan pohon tersebut. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Apakah sekedar ingin menyimpannya dan menggantungkan begitu saja tanpa ada niat tertentu? Jawabannya tidak. Mereka menggantungkannya dengan sebuah niat tertentu, yaitu apa? Li naili al barakah, untuk mencari barakah. Untuk mencari apa? Barakah. Apa itu barakah? Sering kita mendengar kata ini, barakah. Apa maksud al barakah? Al barakah, ya, disebutkan oleh para ulama, kata barokah ini diambil dari kata birkah. Birkah itu bahasa Arabnya maknanya barakallahu fikum, bak air. Bak air. Nah, barokah maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yaitu al khairu al kathir wa thubutuhu wa numu'uh, kebaikan yang banyak yang tetap dan berkembang. Dan sebagaimana kita ketahui, air yang ada dalam bak itu biasanya tetap. Iya, kalau diisi penuh ya sudah penuh gitu, kalau tidak dipakai ya tetap. Ya, air tersebut tidak akan berkurang, tetap. Demikian pula al-barakah, kebaikan itu tetap. Bahkan bisa bertambah dan berkembang kebaikan itu. Nah, itu barakah namanya. Ya. Misalnya Allah berikan barakah pada hartanya, hartanya tetap berkembang. Allah berikan barakah pada anak istrinya, istrinya menjadi istri yang saleh, salehah, istri yang taat, istri yang senantiasa melayani suaminya dengan baik, dengan sabar. Demikian. Anak-anaknya juga demikian, anak-anak yang salihin, salehat, Allah berikan barakah. Dan barakah itu pada berbagai hal. Di dalam urusan dunia, ataukah juga dalam urusan din, agama. Allah berikan barakah pada ibadahnya, pada sedekahnya, pada amalannya, dan berbagai amalan Allah berikan barakah. Fal barakah sudah kita ketahui maknanya, yaitu al khairul katsir, kebaikan yang berlimpah ruah dan tetap, bahkan berkembang kebaikan tersebut. Tentunya setiap muslim, mukmin, bahkan setiap manusia sangat menginginkan yang namanya barakah. Iya. Dia ingin kebaikan senantiasa meliputi dia, ada padanya, bahkan bisa bertambah terus kebaikan tersebut, bertambah, bertambah dan bertambah. Baik kebaikan dari sisi dunia, terlebih adalah kebaikan dari sisi agama, dari sisi ibadahnya, dari sisi ilmunya, dari sisi amal salehnya, akhlaknya dan seterusnya. Itu yang sangat-sangat didambakan oleh seorang mukmin yang sangat mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini barokah yang senantiasa dicari oleh setiap manusia, setiap muslimin, setiap muslim sangat mendambakan dan menginginkan barokah. Maka kaum musyrikin juga demikian, mereka menginginkan kebaikan. Namun cara mereka adalah cara yang tentunya menyelisihi al-haq, menyelisihi syariat Islam, menyelisihi apa yang Allah perintahkan. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dalam rangka mencari barokah kepada pohon tersebut. Ya, mencari barokah kepadanya. Tentunya ini perbuatan yang menyelisihi syariat Islam. Karena seorang muslim mukmin dia pasti meyakini bahwasanya al-barakah itu hakullah wa min indihi jalla fi'ula faqat. Itu milik Allah, hak Allah. Yang bisa memberikan barakah hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang memberkahi sesuatu yang ada pada hambanya. Allah berkahi hartanya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi keluarganya, anak istrinya, Allah berkahi pekerjaannya, terus diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-barakah itu juga memiliki tanda-tanda dan ciri-ciri. Barakah itu memiliki sebab-sebab yang bisa diupayakan, yang itu semuanya telah ada di dalam Islam, disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ketika sebagian sahabat kecil, ya, sebagian kecil dari sahabat, sedikit saja, tidak banyak, yang baru-baru masuk Islam, sehingga tentu kadar ilmu mereka juga minim, masih belum tahu banyak tentang apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Mereka belum bisa membedakan dengan jelas mana tauhid dan mana syirik. Sehingga ketika mereka melihat pohon tersebut, melewati pohon tersebut, dan mereka tahu ini kebiasaan musyrikin, mereka meletakkan senjata-senjata mereka untuk mencari keberkahan. Ya, apa keberkahan pada senjata? Agar senjata tersebut menjadi senjata yang ampuh, senjata yang bisa menghancurkan musuh-musuh mereka. Itu yang mereka harapkan. Namun caranya salah tentunya. Nah, sebagian sahabat tadi yang baru-baru masuk Islam, ketika melihat, dan mereka juga dulu sebelum masuk Islam juga terbiasa melakukan yang demikian. Ya, sudah terbiasa melakukan apa yang dilakukan oleh sebagian musyrikin tadi. Mencari barokah kepada pohon tersebut. Ketika melewati pohon tadi, mereka menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qulna ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwat." Ya Rasulullah, izinkanlah untuk kami membuat dan mengadakan dzatu anwat. Pohon tadi, pohon sidra tadi yang digantungkan pedang dan senjata ya padanya, itu disebut, dikenal dan dinamakan oleh kaum musyrikin dengan dzatu anwat. Anwat itu menggantung, yakni tempat menggantung. Tempat untuk menggantung. Maka para sahabat, sebagian sahabat tadi menyatakan kepada Nabi SAW, izinkan kepada kami untuk membuat dan mengadakan tempat menggantungkan pedang-pedang kami, agar bisa ampuh, kuat, bisa menghancurkan musuh. Demikian ucapan mereka, apa yang mereka sampaikan kepada Nabi SAW. Buatkanlah kepada kami dzatu anwat sebagaimana ada pada kaum musyrikin dzatu anwat. Apa tanggapan Nabi SAW? Maka Nabi SAW ketika mendengar permintaan mereka ini, Nabi menyatakan Allahu Akbar. Nabi bertakbir. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam membesarkan Allah dan menyucikan Allah dari apa? Dari hal-hal yang tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah, dari sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah. Karena hakikatnya mereka ingin menjadikan tandingan, hakikatnya demikian, ingin menjadikan tandingan bagi Allah dalam apa? Dalam mencari dan mengais barokah. Dalam keadaan barokah itu milik Allah, kebaikan semuanya itu milik Allah. Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Kita bisa hidup, kita bisa makan, kita bisa berjalan, kita bisa ini dan itu. Semuanya karena Allah. Semuanya itu karena kebaikan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi bertakbir dan bertasbih. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingkaran ala maqalu. Dalam rangka mengingkari apa yang mereka ucapkan dan mereka minta. Terkadang takbir itu, ya, bisa jadi kita mengucapkannya, mengucapkan takbir karena ingin membesarkan Allah, merasa senang, merasa gembira, kita bertakbir Allahu Akbar, seperti misalnya kita, ya, masuk pada hari Eid, misalnya kita bertakbir, senang, bergembira, membesarkan Allah. Tapi juga terkadang takbir itu digunakan untuk mengingkari sesuatu yang tidak pantas untuk disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah. Ini juga fungsi takbir. Maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung bertakbir Allahu Akbar. Yani mengingkari ucapan mereka. Innahas sunan. Sungguh ini benar-benar jalan-jalan umat sebelum kalian. Yaitu dari kaum Yahudi dan kaum Nasara. Jalan dan cara mereka. Metode mereka. Di dalam beragama. Kultum walladzi nafsi biyadih. Kalian benar-benar telah mengatakan. Ini Nabi bersumpah demi Allah. Sungguh kalian telah mengatakan sebuah ucapan, perkataan yang sama dengan apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Bani Israel ketika mereka menyampaikan kepada Musa, ij'al lana ilahan, wahai Musa, buatkan kami Tuhan sesembahan sebagaimana ada pada mereka kaum musyrikin sesembahan-sesembahan itu. Ya, Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa dengan permintaan ini. Maka Musa membantah mereka dengan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini orang-orang yang bodoh, melakukan tindakan-tindakan bodoh, tidak berdasarkan ilmu. Musa mengingkari permintaan dari Bani Israel. Maka demikian pula Nabi SAW dengan tegas mengingkari permintaan dan ucapan sebagian kecil dari sahabatnya. Perhatikan, sebagian kecil. Karena disebutkan oleh para ulama, tidak banyak, beberapa bagian, beberapa orang saja dari sahabat. Adapun sahabat-sahabat yang telah dahulu masuk Islam, dari kalangan al-muhajirin wal-ansar, dari as-sabiqin al-awwalin, generasi-generasi awal yang menerima Islam, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Mas'ud, ya, dan yang lainnya, Mu'ath ibn Jabal, mereka ini tidak meminta seperti ini. Mereka sudah faham, mengerti apa itu tauhid, apa itu syirik, apa perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Mereka telah mengerti dan faham. Nah, ini sebagian kecil, segelintir dari beberapa sahabat yang mereka baru masuk Islam, sehingga sangat wajar untuk mereka terjatuh pada sebuah pelanggaran. Mereka manusia biasa yang bisa salah, bisa lupa. Namun tentunya ini bukan merupakan alasan kemudian kita menikam dan menjatuhkan kehormatan sahabat sebagaimana yang sering dilakukan oleh kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah senantiasa mencari-cari kekurangan para sahabat untuk mereka jatuhkan kehormatan mereka, mereka cela, bahkan mereka kafirkan mayoritas dari para sahabat. Ini kebiasaan dari kaum Syiah dan itu suatu yang maklum, dan bahkan itu adalah bagian dari agama dan keyakinan kaum Syiah, yaitu melaknat, ya, mencerca dan melaknat para sahabat. Sementara kita umat Islam, kaum muslimin, tidak. Justru kita natadayan, kita naam benar-benar beragama dan berislam ini dengan memuliakan sahabat, dengan menghormati mereka, memuliakan mereka. Walaupun kita tidak meyakini bahwa para sahabat itu adalah ma'sumin, orang-orang yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan dan dosa, kita tetap meyakini mereka bisa saja tergelincir dan jatuh pada dosa. Dan ini, ya, sebagian sahabat kecil terjatuh pada perbuatan dosa dan langsung diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita melihat akhlak Nabi itu, Nabi berkata dengan kata-kata yang baik, sopan, memberikan nasihat dengan nasihat yang lembut. Jangan ini saja. Tapi Nabi juga pernah mengingkari dengan pengingkaran yang keras, dengan kata-kata yang pedas. Ini, Nabi mengingkari sebagian sahabatnya, padahal mereka itu baru masuk Islam. Masih baru, masih sedikit ilmunya. Nabi tidak menyatakan kepada mereka, jangan kalian ucapkan demikian, wahai sahabatku. Ini ucapan yang tidak pantas. Ya, ini tidak semestinya kalian mengucapkan seperti ini, wahai sahabatku. Jangan. Nabi tidak demikian. Tapi langsung Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Ini adalah cara-cara dan metode orang-orang sebelum kalian dari kaum Yahud wa Nasara dan musyrikin. Sungguh ucapan kalian ini sama dengan ucapannya Bani Israel ketika menyatakan kepada Musa, buatlah kami wahai Musa sesembahan Tuhan selain Allah, sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Nabi menyamakan permintaan mereka, ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel. Sama. Nah, sehingga di Nabi SAW, suri tauladan kita bagaimana Nabi mendidik umatnya, mendidik sahabatnya. Maka kemudian Nabi menyatakan, latarkabunna sunana man kana qablakum, sungguh benar-benar kalian telah menempuh jalan-jalan dan cara umat-umat sebelum kalian yang telah binasa, yang telah menyimpang dan tersesat. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Kenapa Nabi mengingkari dengan pengingkaran tegas? Karena ini terkait dengan hak Allah yang sangat tinggi. Hak Allah yaitu hakul ubudiyah, hak untuk diibadahi semata, disembah. diibadahi dalam sebuah jenis ibadah, termasuk dalam talabu al-barakah, dalam ibadah mencari barakah. Mencari barakah itu ibadah. Kita mencari barakah, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, bertabarruk, ya, kalau istilah kita, istilah syariat, at-tabarruk, mencari barakah. Maka carilah barakah itu dari sisi Allah tabaraka wa taala, karena Allah adalah maliku al-barakah wa malikul khair, pemilik barakah, pemilik kebaikan. Mintalah langsung kepada Allah tabaraka wa taala. Allah Maha mendengar doa dan permintaan hambanya. Bahkan Allah jalla wa ala memerintahkan hambanya untuk langsung berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata, berfirman Rabb kalian, berdoa dan mintalah langsung kepadaku, aku akan kabulkan. Minta langsung kepada Allah. Allah Maha mendengar doa-doa hamba. Naam. Ini hadis yang keempat yang bisa kita kaji dari di sore hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.